Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi anis syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihil harama minal halal. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyyul mujtaba wal hadi minad dalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'afiri wal ahwal ma'adamatis samawatu wal ardu wal ayyamu wal layal amma ba'du. Qala ta'ala fi suratil anfal yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Wa qala ta'ala aidan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Qala an-nabiyyu Muhammad irtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla hiramika sihataka qabla sakomika rinaka qabla fakrika firaraka qabla zughrika hayataka qabla mautika. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan manjatkan puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam mugia dilimpahkan ka junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir runi iye di pe kiamah jaga singkenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, khususna sakampung naunir Bojong Binong, Kedisim Kuring dipika hormat, bilkhusus Al-Mukarram Qori Urang Kiai Haji Fathullah kukaula dipika hormat, sareng para kiai nusanesna, aparat pejabat pemerintah atasan bawahan bilkhusus kepala desa beserta jajaran kukaula dipika hormat, mugi-mugi para pejabat urang sing aya dina taufik hidayah Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara halal bihalal silaturahmi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Moga-moga ya pamuda sakampung Bojong Binong ku Allah kabeh sing disarolehke. Amin. Cukup ku amin bae kudu ku ibadah. Senajan ngageduk bagi amin telok salat telok ngaji mapa juan juri. Tapi sanajan bari jeung kitu eta pamuda ku Allah sing disarolehke. Eta amin deui bae ka ditu. Punten tukang sound system mekanik salon efekna leutikeun Hepek. Prebelna paekeun. Prebelna. Kiai nyaho aing ge boga salon di imah. Prebelna angkat. Epekna leutik kan epek, epek. Cek. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jusim kuring dongkap ka dieu hiji ijabah undangan. Sababaraha bulan kamari panitia maksa kula supaya kula datang ka ieu tempat kanggo ngisi acara. Biiznillah kalawan izin Allah jusim kuring sumping. Nu kadua, tujuan kuring ka dieu sejak silaturahmi. Moga-moga urang ku Allah sing dihampura dosa. Dipanjangkeun umur urang. Ari eta cenah urusan ngaji, ngaji mah ulah diomong urang bojong binong mah. Kasohor budak dieu mah tibarato nage, heuh ngaredul kitu. Akur teh eta. Atuh kajeria ku kula banget ngedul mah lain deui. Ibu bapak jamaah, kumargi ieu masih keneh bau-bau Idul Fitri, jisim kuring nyanggakeun salam minal aidina wal faizin. Nyuhunkeun dihapunten lahir sinarang batin, kumakitan kita ngampura. Alhamdulillah, jisim kuring oge jembar manah lautan pangampura. Mugi-mugi amal ibadah urang kamari di bulan suci Ramadan sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Laju eta kiai kunaon kitu kudu aya halal bihalal sagala macam. Ibu bapak kedah terang yen urang teh manusia biasa telumur tina dosa. Betul apa tidak? Dosa kabagi-bagi aya hakullah, aya hak adami. Mun manusia ngalaksanakeun dosa hakullah, potongan teu salat budak-budak dieu, bojongna binong. Kamari loba nutup puasa, kolot-kolot teu geuap lega isin. Pajuhun kerut, hakadeun gelap saleser. Dulur, Bu, Pak, urusan dosa hakullah tobat bek Gusti Allah ngan sing bener tobatna ulah tobat sambel istighfar ulah eureun-eureun salat berjamaah kudu rajin salatna ulah tinggaleun katuhung jeung nalangsa kana dosa nu geus diperbuat ngazam moal balik deui ditarima ku Allah tobatna sedangkan nu paling sulit dosa mah hak adami jeung papada. Lamun andai kata urang dia pemuda misalkan pernah maling kotok. Contoh iya. Kebaya cina yang minta hampura na lebaran. Kah hampuranya? Hampura be kulama iya. Hampura kumadi atau hampura be kulama iya. Hampura. Can beres ya takak. Ditanyakan ke urang. Dosa nanda puku-puku hampura be. Kia iya kepada urang nabai iya. Kakak hubur nek mulu dan lengit kotoknya. Hampura kakukula baretok. Di paling kula puku ditagis pulsa ku kabogoh. Laju di paling ku kula, bo eta kula mah soleges ku ulama kuari masrahkeun beuheung teuk-teukeun ti gorogorokeun. Hayang dihampura dosa kula. Mun cek anu didolim ku urang tia. Aing mah hayang digantian kotokna. Gantian. Lamun urang menta kitu doang can beres, jaga bakal ngagantung dosa urang. Mangka aning pan ieu urang ngabadeg dosa malu. Betul apa tidak? Makana dulur jeung tatangga jeung papada jeung baraya kudu alalakur. Kudu harara de, kudu balalener, neuk jeung saha tahirup lamun jeung tatangga. Betul apa tidak? Neuk hewa mah hewa bae ngan ulah lewat di tilu poe. Ieu mah pan lain. Tujuh turunan ngagurut semet dia sampai ke tutupan tanah berem aing tehayang wau jeng seta, tehayang deh nincak imah seta, bu pak nanaonan tekenging ku agama, dilarang ku agama, potongan ibu jeng bapak punten, dulur maaf, sanajan orang dia misalkan benghar, ngomongnya terbutuh kata tangga, ngomong naon, aik itu dia lebah modar narolong ke kuburan sorangan bae. Kudu disalatkan, kudu digali kuburan anak, betul apa tidak? Betul apa tidak? Makana urang masa makhluk saling membutuhkan satu sama lain. Awewe butuh lalaki, lalaki butuh awewe. Bapak butuh ibu, ibu butuh bapak, anak butuh orang tua butuh anak. Nu pinter butuh nu bodoh butuh nu pinter. Pemuda butuh orang tua butuh pemuda. Betul apa tidak? Nya sana jan urang ngora ceng butuh kana nasihat kolot. Ngan berkat ulah kabeh dicokot ku kolot. Sebab budak ngora nu capek. Ih, imah diringkit kabeh ku kolot teh hewan da kalau bodoh kitu, lapor diketik huluna. Pemuda nu capek, pan kolot tak ngomong doang ceng ka dia daria. Nang hayo dihalanya, ho kami ngadukung. Tak iya kieu daria ya, ieu teh data ampar boga si anu, boga si anu, boga si anu. Hayo teda gulung, bikin ka urutna. Pan pemuda nu ngagotongan mah kolot mah ngomong gitu betul apa tidak? Ngan sing kade aceng ge ulah mereka deung de kudu ngadenge ta ka kolot ulah sok pihewaun deui mata kita saling membutuhkan pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat betul apa tidak? Ngomong naon pejabat butuh rakyat dia digaji ke ku rakyat tolol betul apa tidak? Kerjaan jadi mata kaca mobil ngeblak di bararuka ayo guys jadi poek nutup najis tak kebaca berpada gitu inget pejabat mobil sia darah rakyat imah sia darah rakyat betul apa tidak? Digaji oleh rakyat nyatu berlian tasia berikut pakaian jongkok olor sia gaji rakyat betul apa tidak? Rakyat butuh pejabat, pejabat butuh urang rakyat butuh sama pejabat pak kuku cina pejabat pake dogol lestai burung dogol mana na urang nulah butuh bapak-bapak ibu-ibu maka kata Rasulullah man amalan nasa falam yadlimhum barang siapa orang yang bermuamalah artinya membutuhkan satu sama lain. Awewe butuh lalaki, lalaki butuh awewe, ibu-ibu butuh ke bapak-bapak. Hebat, ibu mau jujur. Ari bapak butuh ke ibu. Langsung api-api pak, seperti laga. Untuk kumaha. Kebutuhan cina kehindung dia, gue sekolot dia. Non kakak ngora. Kuku kakak gepeot. So kenek kalau madang-adangnya kolot cacahan kos gitu. Ibu-ibu nanti ngaco deh, nanti bapak dia cina kolot-kolot, nanti teteh ngorak deh. Pas laki ngomong gitu kolot-kolot cina, buku teteh nanti nini-nini. Membutuhkan satu sama lain, maka cek Rasulullah, kiai butuh nubodok, nubodok butuh kiai. Disebut kiai ke ayah nubodok, mau disebut abu ya ayah nubodok mah. Misalkan dia pinter kabeh, bu kiai kabeh, atau ayahnya ramahan saha jadi dia. Kiai kabeh silakan anda berkiprah di relnya masing-masing pejabat kudu ayah kiai nak kudu ayah guru nak kudu ayah pedagang nak kudu ayah kita berkiprah di relnya masing-masing tapi ingat tujuanana li'i'lai kalimatillah dah sana ulah jadi kiai kabeh kah bisa berbut berkat lurah kudu ayah RT kudu ayah pejabat nak ngercamat nak kudu ayah betul apa tidak? Atunya bupati nak kudu aya abri nak kudu aya polisi nak kudu aya heh nek saha ngurus negara kudu kabeh ka kiai atuh nek aja nang utah silakan berkiprah di relnya masing-masing ngan tujuanana li ilahi kalimatillah kanggo ngagungkeun agama Allah akur gitu maka teu meunang cek Rasulullah man amalan nasa falam yadlimhum barang siapa orang yang bermuamalah artinya membutuhkan satu sama lain palam yadlimhum jangan coba-coba untuk saling mendolimi ibu ulah sok ngadoliman tak kasalaki jendol-jendol kasalaki teteh Kudu syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti, salaki kula kamanya leutiknya hideung caketep jendol hirup deui. Syukur teh boga salaki jendol cukup lama, lamun dinu rame baju bae kaciri. Mana salaki dia? Ya itu tulang nu jendol tu salaki aing. Deuk ka pahili jeung deungdeungan. Bapak boga pamajikan cerewet. Kabina-bina kudu syukur bae pa eta boga pamajikan cerewet. Syukuran anu aya. Alhamdulillah Gusti, salaki abdi macare pamajikan abdi macare wed ngenahon teu kudu muli radio. Tinggal nyetel bae mun ngajarna geura unggal poe. Nih. Hey. Bo. Bo. Ulah hoy kah kitu. Ih, karek pangge jeung aing saya hoy hoy. Dasar si budak bojong binong. Kumo ka salakina ieu model kieu doang nya. Mentu sahada keun dibalangkeun dasar salakina. Kah kitu, Bu. Bu. Ibu. Nah, teu karek geulis ya jendol. Maka cekang jeung Rasulullah coba-coba saling menggalimi hadirin sadaya antara urang sesama bahkan kudu saling dukung-mendukung insya. Pamula kudu didukung ku orang tua kudu didukung oleh pemuda. Nu miskin kudu ngadukung ka nu bengar kudu ngadukung ka nu mis. Pejabat harus mendukung rakyat, rakyat harus mendukung pejab. Nah, ada kesamaan antara kita kedua belah pihak. Insya Allah, lamun jalma geus akur, bageur jeung tatangga, bageur jeung dulur, bageur jeung batur salembur, insya Allah sampurna kaimananana, sampurna akhlakna, bageur akhlakna, endah akhlakna. Maka pantes cekanjeung Rasul nyarios, teu meunang urang saling mendolimi. Justru ibu bapak jamaah sadayana nu paling gati ieu dosa teh siling hampurakeun jeung hak adami. Mata ulah coba-coba nyieun dosa jeung tatangga, nyieun dosa jeung baraya, nyieun dosa jeung dulur. Masya Allah, iyalah penting akhlakul karimah kurang diterapkan di mana di masyarakat urang, di keluarga urang, supaya antara sesama urang saling mencurigai. Betul apa tidak? Nah iyalah nu mah ibu bapak pan kabehan ge jelema nu hirup di alam dunia. Tangtu hayang salamet dunia, hayang ieu urang dieu, urang bojong binong salamet dunia akhirat. Ai jeung calalageur ngomong nama. Urang dieu hayang ka surga tah hayang ka neraka. Ai jeung edan. Euy, Bu, Pak, nu tilok salat ngomong nama hayang ka surga. Nu tilok puasa ngomong nama hayang. Nu tilok ngaji ngomong nama hayang. Ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang. Cara lager ya ngomong nama kabehan. Nu keur gaple betanya, keur gaple pemuda kurang. Duh, ceng dia hayang ka surga tah hayang ka neraka. Bari ngabantikeun kartu. Atuh aing geu hayang kas. Keur gaple kok hayang ka surga di mana kamu sebut akorak dia. Haram jadah doa. Cara lager ngomong nama teh jelema. Hayang urang dieu salamet dunia akhirat hayang. Nu matak nu ngabagi nu ngadoa dibagi ku Gusti Allah. Aya rombongan musyrikin, aya rombongan mukminin. Musyrikin mah ulah dibahas orang kafir eta mah. Urang bahas bae ku rombongan mukminin. Sehingga cek Allah dina Al-Qur'an, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ai endek-endek ai dadep-dadep. Haram jadah doa. Sapi lebaran kena nyembet teh hewan aing haram jadah doang budak dia. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Lah, jangan semanyak sulkan. Wallahu alam bimuradih. Sagolongan manusia di alam dunia di antara orang mukminin, orang muslimin, muga-muga urang termasuk amin. Ngadoa ka Gusti Allah kabehan ge ieu doa disebutna doa sapujagat. Sok dibaca kulang dina tahlil ku ustad ku kiai ku nu bodok nu pinter dibaca doa ieu. doa sepuh jagat. Eta ieu ngomongkeun doa eta mah doa sepuh jagat. Lain jelema bodo. Jelema pinter Kiai Guon. Eta ngomongkeun doa sepuh jagat. Kiai gede. Moal nyahoan nu bodo mah. Ai kitu kumaha? Sok urang tingali, telusuri ayat ieu. Dina kitab Tafsir Khazin dicaritakeun. Paladirin sadaya. Urang ngadong ka Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya. Moga-moga Gusti mereka abdi bagus waktu di dunya. Naon eta bagus di dunya? Panteu nyaho. Kabehan ge bagus di dunya, imah supaya cenah maslahat dunya akhirat nu mana jeung kos kumaha? Sok urang jabarkeun ayeuna. Tingali di kitab Tafsir Khazin dicaritakeun. Cep ulama innal hasanata hiya as-sihah hiji saenya hasanah di dunia eta pak bu sehat eta sehat nikmat good heh palurah aja palurah di mana palurah bulurah mana aya amon punten bulurah upami urang teu sehat bu atuh moal tiasa dongkap ka dieu leres geus eta pak bu nikmat sehat teh nikmat good lamun urang keur awak cageur masyaallah teu pira eta dahar jeung sangrai uyah dipurul ku daging atuh meunah lan aing salah tah ngomong tapi jajal keur nyari huntu nyatu jeung delan mentu hangit tapi lamun urang ku Allah dibere awak cager pak bu punten masya Allah dahar jeung kacang panjang kan karauk-rauk jeung jahat jeung roa di sisi galengan bener tah henteu dibere awak cager masya Allah nikmat yelah mantap etamuna sabah urang sok ngadawa ka Gusti Allah Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana coba wasilah nikmat cager dulur kamari eta urang puasa alhamdulillah matak syukuran pake ta ibadah kacageran teh ulah ieu mah kamari loba umat Islam awak jag-jag gering henteu tangkorak dia kesrek doang kalau kelepus ngarokok barang pajuh sanggeunahna. Hei, mending lamun susulumputan dala budak Cina isineun ai tangkorak Islam kuat terang-terangan endek sanu ngahormat kana agama ulang betul apa tidak? Mata Islam tadekeun maju-maju kunaan umat Islam na geus teu ngaindahkeun ajaran Islam nah melototan aing haram jadah doa terus ya 2 menit deh terus wani nambahan deh ya gimana urunan kaciri kue kalau pakai nucan lunas ya kue yang sokarnak deh urusan ukara rio mah muludan raja aban atau ustad acara lebih halal atau gitu bae kumaya lebih halal hanyu nanti di anaknya bak atau ndok kayaknya sabar atau kumadeng dongen deh dengan 10 ribu yang 10 ribu ih warung gede dia motor tilu TV dia kebeli sawah mau disakali panen 50 ton merengan 10 ribu matak Islam tadikan maju pak kuna nubung harna palo hese nubung harna palo matak Islam tadikan maju susah kan maju nubung harna hiji palelit nuka dua nu miskinak gede omong aduh awas teh endah eta nu miskin amun ngomong kuat mulak cangkeng cina masjid cina dibangun ke masjid ke dibangun kumaha jeung miskin eta siapa cina nyumbang ada beung harta ya nyumbang saberasa bubung ngati rusak masuk mu cek nu miskin gegablek ka isin teh sieta sawana ratusan hektar eta nu miskin ngomong kuat mulak cangkeng mun aing cek nu miskin mun aing mun aing kumaha dia cenah mun aing beunghar cek manehna terus masjid sagede pareup ku aing dirubuhkan musala sagede pareup dirubuhkan dibangun ku dia atuh moal ge miskin ieu orang setan ngarubuhkeun doang pagaweanna pinajisin pewel aku diketik huluna. Ayah ya tadi bojong binong nukitu bedil nyesek-nyesek alam dunia mantuan masjid dedaya ku tenaga jengkel jakan aing namet model gitu pada ayah jalan manukia bah maaf ayah hai si ayah nyumbang tuh pokoknya yang matabuka duit dan nyumbang ayah oke baik guys ya ulang tekan lebih alat guys orang mau kembang orang dia podium ayo mau kembang ayah menyeri tak ngebereskan bangku burung ayah melir hulu ngampar yuk ngampar ku nyeri cangkeng mah dahar yuk dahar atuh hayu cena dahar mah hayu ayah keneh tanuk itu di dia bedil mas ngajak-ngajak pabinihan di alam dunia gawe awuh nanau-nau mending di bedil cain nan jelemana kiai ulah karunya jelemana mah akhlak nak kunaon bedil nak kupangajian bedil eta nangnya homa nah bener kena akhlak jelemah nanda ula arerun jelemah mun ayang endah hirup ngara raji mual benar jelemah telok ngaji maka sasalos sasake jelemah telok ngaji waduh Allah jangan diharap hidup anda bakal senang dunia akhirat mohon maaf lamun teu ngaji mata pangguan gede naga jarang ngaji awadai pak sebab naon Rasul ngawariskeun ilmu. Geus urang daek ibadah ka Gusti Allah ku el kedeng kabasna aya ti ieu. Geus kembali sehat. Geus alhamdulillah eta nikmat sehat gunakeun kanggo ibadah ka Gusti. Tarawih pulkeun kamari bulan Ramadan kudu nama. Betul apa tidak? Mimiti be pemuda rame bener bareng pertama mah. Puasa poe Senin, poe Minggu rame. Dak woi tarawih, woi masih bersiap. Siap-siap woi, siap, siap, tarawih. Ayo ting tarawih, siap woi, rame. Meuli daging ke pasar jeung sahur. Popo. Masjid daging kotok, popo niro. Jeung sahur. Buang nu heueuh. Malam pertama, woi pemuda ge woi ke masjid biasa. Malam pertama. Woi. Wey, tarabau paling waru seorang lagi. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Diuk bener tiang, sholat bentuk. Iya mau dulu karari, haram jadah doang. Pemuda, wey, pemuda. Haram jadah, siap. Salat tarawih imam na boyor telaku awah mantak singkade tengil man tarawih boyor teing ulah makruh nah sebab imam kudu ngerti diburi makmum bisa nu hayang modal nu asup angin nu riat hulu gancang teing ulah kakal bisi tesak neka mana gitu gancang te para rugu cuma nabil Allah sekali tek-tek nah naona atau tidur kali bahaya sih udah itu manina sana ajan etas sunah taraweh hei persyaratan akur jeng dek akur jeng wajib gancang lo tepugu temen ngajaran atuna naona bener gitu matak sedang taraweh mati mulai sholat isya sampai kaberes taraweh jam 8 lewat 10 menit jam 7 maghrib misalkan atau jam 7 lewat 10 maghrib beres ke jam 8 lewat 15 menit beres sholat isya jeung tarawih sedeng sakitu nu kolot ka udan nu ngora teu kesel betul apa tidak? Eta kudu kitu kudu mah kudu jeung elmuna tadi ge kudu ngaji jeung kan jalma kuat geus teu barakian mah santren bulurah matak awuh perda bu punten mohon maaf kewajiban pejabat pun dan jisim kuning lain dengan orang sekolah silakan anda bersekolah tapi mohon maaf bulurah kalau bisa bikin sekarang mah orang nyian perdes gak bisa ya mohon maaf satu RT lamun sekolah ayah 20-an wayah anak numah santren seorang bisi ayah nu modar nu bisa mungkus mait-mait acan bulurah omongkan tadi tuh tiap-tiap RT Allah sih gak mayangan sekadar nyian kucuri RT dikulah membisi tidak denge sebab kurang malahin pimpinan anak hari pajabat mah ke anak buah anak pimpinan atau didenge Hebae, ya sanu mimpin imam tarawih. Mun eueuh samu sholat, eueuh nu masantren, endek nu bodo jadi imam, sah ge moal. Mun teu nyokana syarat rukun, betul apa tidak? Nah iya Pak, Bu. Ganti. Nu sakola aya 20-an, nu masantren saurang. Komo leuwih mah teu jadi masalah. Nu sakola aya 50-an, nu mondok 3-an. Nalika urang urusan agama, nalika urang aya urusan ieu urusan itu, masyaallah. Andai kata misalkan jikalau umpamanya apabila loba mata bahasa misalkan ieu di lembur Bojong Binong eueuh nu belajar agama saurang-saurang acan Pak, misalkan ieu mah keur contoh ieu kabeneran ieu tukang mandi anu paengan saurang contoh pangulu beulanan-heulanan contoh ieu kabeneran panguluna paeh deui diumumkan di masjid UDKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pangulu paeh, tukang mandi anu paeh teh ha. Masyarakat lurah datang ngalayan RT caroy geuni naon lu dia kaburu paeh be masyaallah kunaon dia lu neuk paeh teh bebeja heula ih tolol lurah malaikat teu nyebut nyawa bebeja heula ngeunaon amat lamun kitu mah. Masya Allah, wow, cara urik kabean jadi gitu jurik jurnong jurik, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kumah tadi nak itu, kumah tadi nak iya, jangan rasa ikut kamar bang ngobrol kena jeng aing. Cenut seorang teh tetangga na, masya Allah, tu tu nak iya cenut payah nama gara-gara tengah dengan kaiing, atau pun ada yang mahirup ngarana. Eh tadi tolol. Bu, Pak, ampura kula ceramah geus mundur tina dunia dakwah. Bahkan ampura kula narima jalur ngabulan Sawal doang, hapit Haji Muharram sopar nungandang kula geus teu diterima. Kula geus mundur tina dunia dakwah. Geus ulah ngondangan deui urang di kajar ngondangan ge kula moal didatangan. Kamari bae ge nungandang urang-urang pamarayaan nungandang muludan. Nungandang walimatun nikah ke kula geus teu didatangan sebab kulana mundur tina dunia dakwah hampura kapala dulur sadayana kula lalaunan mundurkeun diri sebab di imah leletikan boga barudak laletik cekolot kula jeung guru kula geus karunya barudak teu diolah tadi imah titipan sarwati Allah dakwah kaluar wajib nu datang mah leuwih wajib. Gitu geus wayahna ulang ngaronang kula mun karunya ka kula ulah ngaronang kula hayang kula madona embung embung kula ai da mah mangdek ngaji kana kula tu hayu dua penting los tu kudu mayar geuy atuh mah aing dipanggil ka dieu tu gati kudu ngaluarkeun modal terus ya terus 2 menit deui. Cekape eta masyarakat, hei ulama rewek bae cenah ieu, gerapan dia di mayit. Kumaha kitu ya cenah? Iya teu bisa, itu teu bisa. Heh, hayu. Ih, aing macan pernah. Kakak meureun meuh aing deui, meuh turunan aing meuh. Mamang meureun kolot, boh aing deui, heuh teu bisa aing mah. Kumaha teh kumaha? Ajo nu saurang, geus maya, cek nu saurang teh. Alas teh lah kana panggung mah ditah mandi sorangan bae lah. Kuat digotong kerebek, dikerebekeun batur kana kobak. Eta mayit kot, ngapain cek mayit, hirup deh eta mayit, tung-tung mayit. Akibat naon gitu, akibat bodoh, udah belajar agama. Sok kesini tak pak? Mantak wayahna, anak urang, urusan sholat mapan, tekiai tesaha. Jaka wajiban ibadah, maka Allah, betul apa tidak? Maka cek ulama Ibnu Rusar ngomongkan gitu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu sahajal ma ibadah teu jeung ilmu na eta tangtu amalna teu dita teu jang naon imam tarawih eueuh imamna endek saha kitu mending mun tadi anu belajar mah lumayan tibale rombeng atawa lumayan bari tadi sesompang ngaji bisana eta jelemaan kulhu doang. Enak eta kiai jeung imam tarawih kulu kabeh atuh enak eta lieur mah. Jadi lieur mah mun eta. Kabeh rokat ka hiji kulu, ka dua kulu, ka tilu kulu terus kabeh kulu. Sampai 20 rokat, 23 rokat kulu kabeh. eta nu ribut makmum. Woi, barokat ieu teu nyaho anjeun lieur japuluh bae tadi. Di masjid batur manggis sholat dan sunatan minal witri rokata ini jamia rahimakumullah. Woi iya witri tenang tenyaho ngilir ya kuluh dengan geduk tadi kuliah woi itu aja liur ya ini cina belah mana buat tungtung matabat liur akibat bahwa bisa tak kaya bisa tenang tak kaya lo gak kaya nanti bisa siapa muna wah mereka mah betul apa tidak? Pelayanan deh, berdoa. Imam taraweh sedang bayulah sokan cang teing. Atu boyor teing ulah deh. Nya kau dimatelok laku ya, imam boyor. Misalkan kau imam taraweh, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Cak pemuda diuk diuk diuk. Dak angkot ngetem di petir ya mah. Walabolin cek pemuda angel dergel tempat dulu karena rimen kalau batan anang haram jadah doa ya Allah telaku kak jajal ngeman taraweh mau ekpres sadak yang menang cocok bismillahirrahmanirrahim lesting oh tengah-tengah yang penting walabolin sebab eta cenah markas amin mah di dinya. Pada dol amin. Serem amin age. Bismillahirrahmanirrahim kul ya ayyuhal abud abud abud. Lakum min Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Pemuda kuat jajal laki-laki. Laki-laki kuat tiluan ka hareup modar rai model kieu mah. Maning keneh gerut jeung model imam model kieu mah. Eta laki-laki kuat langsung tiluan ka hareup. Cek aki-aki sia nya kok kanjutna tenang. Aing nu ngaringkus beulungna jeung. Modar aing model kieu mah. Puyeng lah aki-aki. Sia pemuda kuat aki-aki. Makan waktu buka makan rujak cangkaleng beak dua muk. Tahu Sumedang beak dua nampan. Dihantem bubur Cirebon opat mangkok. Diembat gitu deui pricikeun deui beak opat. Dihajar bebe uli kegemblong dua gebleng diembat bibinas nacau ambon dua gejloh dihantem taraweh ngebut orolo utuh keluar kabeh balik di masjid galayang galayang ceki cunda apakunan aduh abang mabok taraweh ayah bejana budak imam nadoang udah kajing edan mere di dunia hasanah ternyata sehat. Geus eta sehat nikmat geud. Nikmat geud. Gede. Bahkan cek hiji ulama mah kadituna, innal hasanata hiya al amnu. Nah ye. Hasanah di dunia teh aman. Aman tina kahuruan, aman tina gabanjiran, aman tina musibah ti Gusti Allah, aman tina peperangan, aman tina kaributan, alhamdulillah. Mohon maaf lihat saudara-saudara kita yang di Syria, anu di Baghdad, anu di Palestina. Mereka kagak banyak yang tidak bisa sholat sunnah Idul Fitri. Boro-boro ngadahar daging, boro-boro bersilaturahmi jeung keluarga anak. Urang mah alhamdulillah dengan aman saudara-saudara. Endek bisa ibadah kumaha eta urang? Lamun teu aman mah, lihat waktu kita dijajah oleh Belanda. Beuh, eta kula ada riwayat bapak kolot kula. Cek bapak kalau ceng, apa mata nyangka ya dun iya iya negara orang nekil, ay gitu bah, bareto mah, hiang kadi mortil, hiang kadi tu bom, hese, boro-boro hayang dahar ngena, dahar ujung jantung, bodogol cau, baju ge baju karung goni teh ya, coba heboh masal tapi kuang di alhamdulillah abah ngalaman kene, cek mana keraya kene abah kalau kula, eta heboh maceng cina eta abah cenanya adan ge, naluhur tangkal kupak. Tangkal jengkol nu mindi nu luhur teh sing jeung ai kitu bae naonna ingin ti Belanda nya bari ngiti Belanda teu saeutik sebabna eta nu keur salat di musala dilanggar di masjid bapak bayang urang diberondong habis ditembak ku Belanda pak teu saeutik mantak diintip begitu azan hayya ala salat dak salat aman Belanda eueuh aya nu azan di luhur sabab kadeuleuh barang nyilup ka kenca Belanda leutan-leutan dirobah ada nage hayya Belanda wawah terjadi salah awah terjadi tapi kunaan kuari masjid aman musola aman atau aman teuing tu teh kosong anu ngosi iya potongan di dia nak nanya yang bagaimana masjidnya di dia haram jahat agama bagaimana ayo musholana dihadapnya di situ iya di masjidnya nak nanya jawab sing jujur bohong dia burut eta nu berjamaah rame rame kamar Idul Fitri kebihan tarurun saralat bu ayo di bojong binong mulai diomong bu bojong binong wuuu nah kayak mun subuh kayak di dia mah mun subuh pak 4 ayat 5 baris alhamdulillah ngan ngabarisna kaburi hiji-hiji gitu doang bebek lempang nu bengek nu batuk nu cacingan bintu saralat nu eta nu jarak kita ketua rawah malolor baik makana wayana ya dengan acara halal bihalal pemuda rajin kentah haribadah sarolat ke masjid insya ayo sarolat singra rapih atuh pake peci ulah sok nonton di Jakarta baju bagus dia kebeli lepis peci dia kebeli yang mana singra rapih orang di lembur pake eta iya penite kaspur roksi panjakannya Rasul adnal piski kaspur roksi panghadap hadap napal sek eta sok muka kena kepeah ayo dengan harapan jelam memakai jas gua sepatu nunggu sejuta jas anu 500 ribu anda punya harapan Allah kaos dekil and dekumel samping ngeyodong sebleker motor peci kuat berem belang tandok teh anda punya harapan Gusti Allah kos gitu adab yang ngosopan jajah pun ten bulurah gak ada harapan bupati urang make daster doang cek dong dengan etan stres tenang cina itu lurah bojong binong dah cina mohon maaf lah bu etan ada kenyangarapan bupati ayo urang ada kenyangarapan pangeran sok lala wara larapi khudu zinatakum inda kulli masjid dangdanan awak anjen ayo neka masjid ma ayo inda kulli iradatu sholah nalikan nek salat rapihkan pakai minyak sengit baju nak nu putih mau kena ibu-ibu kuali macam-macam nu biru, nu hejo, nu genek, nu hidung ya ayah nu belang kita mau kena sunah nak, mau kena mak nu putih punya, anu putih itu kartos coba sholat itu, sangkala kayak pak ayah ilmu nak pakai peci, BKK-nya pakai peci atau ayah ilmu itu sembarangan pakai peci lamun ndak pakai peci ndak ceramah iya ndak ngawinkan ndak ka desa, ndak ka kantor, kudu kos kieu. Tapa tah ieu paluran asana sia, mun calogana ieu. Ka padewan, padewan. Kudu kieu tapa tah ieu ka kantor tapa tah. Setan. Panggagah. Kitu mun ieu padewan ya anak saot, naon ngaranna ndak ka kantor, ndak ngawinkeun, ndak sarama, kieu 28 kaset. Ha, kitu maksudna gagah. Ih, tolol sia mah. Ampun aing urang dieu. Kemenang bae teh kiai ngalem sorangan padewan. Tapi lamun ndek salat padewan, salah. Ulah kieu. Kieu. Nah, lah saya sana jan jendol ge. Atuh mae geus kedadianana wis kieu iki mah. Jendol atau apa-apa. Mau jendol je. Wis iki kedadianana misalkan. Gita. Hongge benggos ulara si Ahmad. Kan gitu. Tak iya, nah sebabnya iya tarang anggota sujud padewan. Sebab anggota sujud aya 7 sunah jeung irung. Mana hiji tarang, dua dampal leungeun jadi til. Tilu dua tuur jadi lim. Dua nyatana suku jadi tuj. Jeung irung nyatana sun. Irung manalika ditempel baik menang ganjaran teu ditempel teu disiksa jaeta mah sunah ieu ngan wayan ulah sok ngedul tempelkeun baik ngik beki kitu kunaon pesek cenah irung kula mah jol dedetkeun elas terus kieu lamun kula ceramah kieu cenah dewan tah kula ceramah kieu dewan ge ngomong nah tehna hei ada kiai pakai baju Cina, ayah ngebebaskan baju Cina. Untuk itu eta. Kabehan ge, hei aing kiai tak jamal. Aing cen mun deukeut da poin kitu kan Cina ta baju. Ulah bicarakeun batu eta pa dewan. Kitu salah. Kudu kumaha atuh kudu kieu. Tadi teh. Nah. Lamun kieu negapleh. Geuleuh ku diadu gapleh mariring ka bae Cina, urang lempeng ieu. Ya iya lah, sok kerapleh ya pada kita yang kaciri sebenarnya kita. Awak kak, pada ngang tapai, kiri kak miring. Tapai, tapai, unu lempeng kak. Di mana pada ngang tapai lempeng? Awak, pada ngang cendol, miring kak bih tapai Cina. Mana kak bih kudu ilmu, nah pak, bener tak hita. Mata kita kaya ngomong, dengan ngaji, hop bahaya, guys, bisa ilmu, bisa salat, bisa ya itu mah, nyawa halal haram, hop bahaya. Jadi dewan, keendah jadi dewan nak. Jujur ka rakyat nak, karunya ka rakyat nak, betul apa tidak? Kitu maksudna muntah mah kiai ya salat subuh jeung kiai 200 rakaat jeung lurah 2 rakaat bae jeung masyarakat tu bodo sapotong setengah misalkan ieu ya, mangga panimah henteu kiai 2 rakaat nu bodo 2 rakaat pajabat 2 rakaat nu miskin 2 rakaat nu beunghar 2 rakaat berarti elmuna kabehan kudu nyaho kartos oi kaarti di eta al-amnu aman, alhamdulillah negara urang aman, alhamdulillah batu pada obok-obok, Yaman di obok-obok bela tuku Yahudi empat Syria di obok-obok Irak di obok-obok kedeng-deng Indonesia saudara-saudara, dengeng ke delain ula-ula urang kaya mah ula, tapi mereka udah berencana sebab apa, Islam terbesar di dunia Allah, di negara batu koskia pak, ayah muludan ayah rajaban besar-besaran, pejabatnya kumpul rakyatnya kumpul, jarang negara orang mohon maaf padawan mata getar menempuh orang Indonesia nak diperangan mau ada ikan ngaca ke Belanda Belanda 350 tahun kabur di urang mah artis yang kekaraka dulu mah lampir bisa kiber gerandong akanan jelemak untuk beak abeh doang neta sariana Jol Sumanto di palegan doang neta sariana orang Indonesia mah ada penggede sedangnya sekolot ya babi doang dia cina nunggu sekolot di kerang depan maju dia ke dia cina dia maju aing lompat aduh cuma tadinya gara-gara ada orang Indonesia mah tapi ingat pak bu kita pak dewan bu pak dijajah oleh orang Yahudi tidak terasa mereka menjajah Indonesia ini bumi yang kita cintai enggak perlu banyak cukup dengan 4F ngasak itu doang 4F F yang pertama finansial ekonomi yang punya uang Yahudi mereka atur dari semua yang kecil sampai yang besar sah boga Yahudi Allah boga budak Islam mereka yang mengatur mereka yang punya knob mereka yang punya remote sok nah, finansial, ekonomi dikencet ini, dikencet ini betul apa tidak? Rasakan ke orang gula naik, nuboga pabrik Cina pak orang Cina minyak naik, bukan punya orang Islam punya orang Cina, mereka yang untung orang kelaparan digencet terus mereka yang punya karena yang mengarus, mengurus ekonomi finansial ialah mereka yang punya uang kekerasan yang dijajah nah, orang ini karena orang butuh mau tidak mau F yang kedua fashion pakaian dalam pakaian anak-anak orang garoblok lolobana pakaian lebaran kamari terarangges tadi yang beli pakaian parawan talolol luhur nongtot handap nengtet gigir ngelel gigir ngolol atu eta aing loba nusilaturahmi kema aing tetangga masya Allah Pak Kiai hapunten ka dieu beulah ka dieu nongtot masyaallah pan eta heh kami ge ilalaki ye sanajan atuh kula kiai ge ngeuleun kitu atuh jadi resep eta heh dewan atuh aing bohongan oh lain dewan bae pacar ge lain jelema jelema kiai ge param jadah doang pan gerok eta pan dewan bilang kurang popoeureup pan ngeuleun kitu kikieun apa aing nabrak hai ketukang foto turun kendai ya. Turun kendai biar aing hulu bohong aing minum ke foto deh Bongkong aing di beureun teh. Terus. Ah, 2 menit deui, geus. Moal dikurangan, moal dileuwihan. 2 menit deui, Pak. Aye, Pak. F yang kedua, fashion. Deuleuh jelema Islam kuari. Nu make pakaian jubah, pakaian gamis, Bu. Yang batur pakai pakaian muslim, muslimah, lihat, bisa ngeserikeun. Kubawa turunan, misalkan ayah wewe parawan umuran 15 tahun atau 18 tahun pakai baju gamis, pakai jilbab rapi, kumah cepat turunan. Ih, dia mah dahulu dibuku si galontong bae. Eta nu bener, Pak. Kaos aing lejing. Beda-beda kaos aing mah cat sesuai nongtok, bela pemuda molotot, dasar bae awak di haram jadah doang. Langsung ka poe doang bener kada ieu. Coba, nu bener bade sangsarikeun, nu salah dibangga-bangga, betul apa tidak? Betul. Ulah ngomongkeun dangdangan anak orang nu kadaritu, Pak. Ye. Yeah. Mantap bade tidak durukan baju model gitu. Nah, anak, anon mah, tadi baju dia ka bade tia, anu mereka tetap aing ngaduruk. Nah gitu, ih. Nang meuli kula eta baju kuari, mama wakanya aku per. Oleh baheula. Mata kecena mah gaul, rumah gaul. Tolong dia ini tidak gaul. Tuh, Pak, nekum aja pakai segitu ya. Jaga hati. Fashion yang punya pabriknya mereka, anak orang gak setayangan karena pakaian Islam. Betul-betul. F yang ketiga, fantasi. Mereka bangun tempat piknik. Dalam pajar mana guys Idul Fitri Lebaran kembali kepada kesucian, masya Allah, abring-abringan, paneglang dulu dicari tak narumpuk di sisi pantai, dibangun waterboard, mereka bangun mainan anak-anak, sengaja jauhkan umat Islam pohok nak kapangerana, bener Sabtu Minggu, te dohor, te asar, te maghrib, te isya, masya Allah, mereka berhasil, cuma kita tidak sadar dijajah oleh mereka. Sob, betul apa tidak? Dahlah. Di pantai nuki itu numai awak ting boleh masuk ke malok masa saatan. La ilaha illallah. Naku mata baita. Mereka bangun. Waterboom, mainan ini itu. Sengaja. Sabtu Minggu. Kita main ke sana, Pak. Masya Allah. Pohon sholat. Jarang Pak Dewan, jarang bulurah jelemana anu tapakur mikirin ke kawasan Allah sah jelemana hayang nele kula banget nah. Di pantai syukur tak ya Allah, Allah kawasan delenyun laut, syukur anu kita tak berpikir mana jelemana dipandang laut kurang masya Allah, iya laut namuni pohara padan numaraban numelak, tapi ke kawasan Allah dia lanu ngapue ribuan miliaran manusia tapi terbeak-beak sahana berpikir kadinya tuh ayah kula ke telok itu suka nilai aduh nilai laut baik ulama sakit itu kiai ada kompeting mamang nilai kiai mohon maaf bu pak betul apa tidak berhasil dijajah demikian saudara-saudara sekalian tapi orang tengah rasa dijajah itu F yang ketiga, F yang terakhir, yang keempat apa? Food, makanan dalek kadaran yang punya pabrik serimi mereka orang tanya obar nyena tengah pola bedul udah semua suka bener pak, dalek udah kuari kadaran anak orang menjajan hayang kapla tayangan ke orang biasa hayang kapla baik minumnya coca-cola benar, rotinya cocolate, jajannya coki-coki, barang di dalam colina cole-cole, waduh. Mungan, Dewan, anak orang di Parapan, kulub jauh. Dewan, anak Dewan yang nanya kulub mahir. Dia yang roti benar bagian, anak orang kena opak. Boro-boro, nak nanya ke ibu-ibu kula, didi ayah kena kue katimus. Heh, abadikan pak. Eta kue paling kolot kue katimus nah sebabnya sebab kadehannya pernah kakak kasih eta katimus serajan abah nunggu sekolot juga mang timus mau kakak bahaya kebel kaya eta katimus kak akal katimus kakak kabehan ge. Aya deui dewan anu paling leuwih kolot mah kiripik. Kabehan pernah aki eta mah komo deui. Cuk, coba Ibu Pak mohon maaf. Teu hayangan anak urang kana kadar itu. Betul apa tidak? Teu hayangan lihat Bu. Eta anak kula sok cenah bi pangbalikeun chicken. Naon chicken yang mateng arti? Atuh eta cenah barang cek tuh cenah bi chicken deuleuk ku kula. Naon jeung ku bodoh kotok. Teu aya nyieun kula teh di imah. Ku bodoh kotok ieu tari gua kula goreng ku dia kitu kan tukang indung dia. Kula sok jengkel bae bu kula mah. Aduh hot dog. Hot panas dog anjing, anjing panas di hakanan. Muna sabana urang ngagogoh bae dong anjing. Kodong-kodong menta duit kana bedong anu. Dulur cirina. Sok tingali. Kieu bae. Sok cirikeun. Cek Rasulullah man akalal haram qasa qalbu. Sahajalma nu tukang ngalobakeun barang dahar haram qasa qalbu, maka bakal teuas satena. Aye mata qalbu modar hatena. Dibere nasihat agama geus teu mempan, dinasihat sama orang tua geus darareugeul. Pinter urusan umum, bodoh urusan agama. Benar. Betul apa tidak? Titel nama sarnaja. Sarnaja agama. Khotbah teu manjat-manjat sida daleng dogan. Atau mending urang si sarnaja. Akibat lo barang haram. Mantap sok aja jelema kiai kula menta jampe. Naon? Anak kula geus biak Jawa, geus biak ieu itu kudugul bae. Urang teu introspeksi diri, paratna tinu halal atau tinu haram. Tilok mikir kadinya. Lain teu mempan doa kiai, barang dahar anak urang dulur hadirin wal hadirat. Betul apa tidak? Jelema tukang ngalobakeun barang dahar haram. Qasa qalbu teuas hatena, aye mata qalbu mati hatinya saudara. Nu paling susah perkara mah geus mati. Setrum mati, lah sapekeun moal nyala, listrik moal hurung. Gara-gara ta mati setrum. Betul. Sok bapak meuli mobil anyar di dealer, gagah hebat, mobilnya paeh, atuh ngadipukeun penumpang jeung kudu didorong. Ieu mobil teh ongkos teh nyawa engge cenah podar. Ibu buka salaki nya kasep nya ngora nya beunghar nya bageur, barangna paeh atuh ripuh. Silakan, aku cuma bisa celangap saja, barangku mati. Waduh. Goodbye, gara-gara paeh. Jelema, bara hagasadna hirup, hatena paeh. Aduh, Pak. Jenazah ku kiai sabodo amat kiai lah. Aing mah ora keneh kumaing bae hirup ieu. Waduh. Tah, gara-gara paeh hatena. Kunaon bisa paeh hate? Barang haram loba. Nu nyangsang na beuteung urang kula ge padewan bulurah Pak Bu teu asa pangapikna na beuteung kula ngabedeg barang haram ulah disubat cirina malas kula ge ibadah sarua bae ngan moga-moga Allah ngahampura ka urang amin ya rabbal tayilah baladrib cek hiji sawareh keteranganana deui innal hasanata hiya at-taufiq ilal khair. Dituduhkeun ku Allah kana jalan kabagusan hasanah di dunya teh urang daek salat alhamdulillah eta nikmat anu gede taufik hidayah ti Gusti urang kamari daek puas urang kamari daek tarau urang kamari daek maca qur alhamdulillah eta teh hasanah di dunya dulur bagus di dun ya eta geus gati ieu hayang hasanah di dunya. Tuh, lamun diceritakeun ku kula, padewan moal angges 3 jam. Undang deui irah bae. Langsung sambungkeun wa fil akhirati hasanah. Di akhirat ge urang hayang bag. Naon eta bagus di akhirat? Aya thawab wal magfirah wal jannah. Akibat urang di dunia daek ibadah ka Gusti Allah, daek ngamal saleh tadi teh. Hadirin, Masya Allah di akhirat dibuktikan janji Allah iya nudaik sengamal soleh balasana sur kuma tadi tadi dibere pangampura Allah dibere ganjaran diasupkan ke sur wakina ada muka Gusti ngajauh kuntina sunu ari ngadua dong ho padewan Gusti Allahumma ajirna minanar atau sholatnya pak nyah habihan kebah ya urang Allahumma ajirna minan nar, Gusti jauhkan kula tina sono. Ayo rokok di kenyotan bae, pandel ke teta. Terus bae tadi ngerokok mah, jokulah kayak ngerokok. Atau jing ngerokok di kenyotan, pandel ke teta ngerokok, karena sengok teta, karena nana, sana karena diwir. Kesa jokal-jokal acan. Ayo ngomong hanya jauhkan, tina sen ayo rokok di kenyotan. Nah, iyalah pala hadir. Ya, semoga-moga dengan acara halal bihalal, urang jeung tetangga jeung dulur jeung bade siling ikhlaskeun siling hampura ke titik-titik ieu ulah aya gantar kakait. Amin ya rabbal alamin. Ayo keluarkan boga 10 juta 10 juta mending gede ikhlas daripada leutik diomongkeun. Karunya para pemuda bantuan sakamah mampu urang ayo sok kodok ku ibu kutangna nu aya duitan tepina. Aya panitia geura sadia kardus penting soalna gegeraan. Ayo urang maca salawat kalian. Ayo gerak ka dieu nu ka tengah nu ka bantuan. Abi mana panitia ulah balayar. Ka dieu ka tengah hayu ulah di dieu bae di dieu ya. Tah, bapak kalunya tuh dulu. Dewan udah geus dulu 2 juta tuh dulu ngeluarkeun. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqa. Waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma untuk santunan engke nyetuin payun deui yatim urang ngajompo urang insyaallah ku para pemuda baris aya himpunanana Muhammadun sayyidul qaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa minna jami'a rabbi bil mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa ya qutatun wan nasukal hajari ya rabbil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sakitu anu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna nu leres taufik hidayah ti Allah anu lebatna kabudayaan pribados hadana Allah wa iyyakum ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh tenan pakai